وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الحمد لله. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita masih bisa menghadiri majelis ilmu, belajar. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini, apa yang kita lakukan ini sebagai amalan saleh yang nantinya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang diamalkan, yang dilakukan oleh seorang hamba akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan saleh, amalan ketaatan, amalan kebajikan akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Juga amalan yang jelek, amalan yang buruk, semuanya akan mendapatkan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang senantiasa suka untuk mengamalkan amalan soleh, amalan kebajikan. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sebuah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amalan seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yandur as'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yandur ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajh fattakun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimati thayyib." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, tidak ada, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan dimintai, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Setiap kita, saya, kalian, kita semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah ketika itu. Langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat di arah depannya, di arah belakangnya. Tidak ada yang dia lihat illa nar tilqa awajhi. Ada neraka ada di hadapannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fattaqun nar. Berhati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada neraka. Berhati-hati, takutlah kepada neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Kalau itu bisa menjaga kita dari neraka, maka lakukanlah, kata Nabi. Faman lam yajid, kalau dia tidak bisa, dia tidak mendapatinya, ya. Fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik, omongan yang baik, omongan yang bagus. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya hadis ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan yang tidak bisa diungkapkan kebesaran Allah, ya. Bahkan tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata akan besarnya keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, akhbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengkhabarkan fihi, pada hadis tersebut, anna jami'al khalq, seluruh makhluk dari yang awal, makhluk, ya, manusia dari yang awal sampai yang akhir itu akan di tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min duni turjuman wala wasithah. Tanpa adanya penterjemah, tanpa adanya perantara. Naam. Ditanya oleh Allah satu persatu. Apa yang ditanya? Apakah harta? Atau apa? Wa is'aluhum an jami'a amalihim. Mereka ditanya semuanya tentang seluruh amalan-amalan yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Amalan-amalan yang mereka lakukan itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal itu khairuha wa syarruha? Apakah amalan itu amalan yang baik? Walhamdulillah, ketika amalan-amalan itu amalan yang baik, maka akan maka kebaikan yang akan dia peroleh, dia dapat balasannya. Wal iyadzubillah wa syarruha, kalau amalan-amalan itu jelek, maka kita berlindung kepada Allah. Semuanya, ya, akan ditanyai oleh Allah dari amalan-amalan kita. Baik amalan itu yang nampak amalan yang nampak atau amalan yang tidak nampak, amalan hati. Nah, bahkan tidak sampai di situ, sabiquha wala haqiquha, amalan yang dulu, yang sudah lama, ya, pernah kita amalkan, pernah kita lakukan, pernah kita perbuat. Nah, ataupun amalan yang baru. Bahkan amalan yang seorang hamba juga bahkan sudah lupa. Hah? Bahkan kita itu sudah lupa. Dulu kita pernah melakukan seperti ini. Sudah lupa. Itu juga dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Menunjukkan anna wa dzalika anna annahu li'azamatihi wa kibriyaihi kama yakhluquhum wa yarzuquhum fis sa'ati wahidah. Menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Amalan semua hamba dari manusia yang pertama kali sampai manusia yang terakhir, semua amalannya ditanya oleh Allah. Amalan yang baru dia kerjakan atau yang sudah lupa dia, sudah bertahun-tahun. Nah, ditanya pada satu waktu. Nah, wa yab'atuhum fis sa'ati wahidah, mereka akan dibangkitkan nanti dalam satu waktu. Betapa besarnya, betapa agungnya, betapa kuasanya Allah. Naam. Fa innahu yuhasibuhum fi jami' fi saati wahidah. Mereka akan dihisab seluruhnya pada satu waktu. Naam. Kata beliau rahimallahu, fatabaraka man lahul azim. Maka betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika hamba ini ditanya, dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, ya, keadaan mereka itu fiha laisa ma'al abdi ansar wala a'wan. Enggak ada penolong, ya. Enggak ada teman, enggak ada anak, enggak ada harta. Dia dibangkitkan, ya, sendiri. Dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah sendiri. Tidak ada yang mendampingi dia. Apakah itu temannya? Apakah itu keluarganya? Apakah itu anaknya? Ini menunjukkan betapa, ya, agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, qad ja'ahu fardan kama khalaqahu awwala marrah. Dia, setiap kita akan dibangkitkan sendirian sebagaimana kita diciptakan pertama kali sendirian. Kita keluar sendirian. Nah, maka hendaklah ini menjadi, ya, perhatian bagi kita agar kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan setiap kita, amalan-amalan kita, kelak nanti kita dibangkitkan. Itu pasti. Pasti, ya, dibangkitkan oleh Allah sendirian. Dimintai pertanggungjawaban dari amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Baik amalan itu ya, yang baru dilakukan oleh seorang hamba, atau yang sudah lama, bahkan dia lupa. Nah, naam. Oleh karenanya, ya, sekali lagi hendaknya kita memperhatikan kita berharap, ya, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sampai saat ini, sampai detik ini, ya, kita berharap untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ketika seorang hamba sudah dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, dihakimi di sisi Allah, hanya ada dua tempat, ya. Setelahnya hanya ada dua tempat. Imma dia dari orang-orang ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang mendapatkan tempat itu, tentunya jannah Allah, surga Allah. Atau orang yang celaka, yang mendapatkan tempat yang jelek, tempat kembali yang jelek, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua tempat. Tentunya kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari tempat yang jelek tersebut. Juga dalam hadis ini, walihada hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memerintahkan umatnya untuk ittaqinnar, ya, menjauhi, ya, neraka, walau bisyai'in yasir, walaupun sesuatu yang ringan, yang sepele, ya. Kalau itu bisa menjauhkan kita dari neraka Allah, dari azab Allah, maka lakukanlah. Bahkan dicontohkan di sini, ya, kasyik tamrah, seperti sepotong kurma, begitu kecilnya sepotong kurma, ya, dicontohkan oleh Nabi. Kalau itu bisa menjauhkan kita dari neraka Allah, ya, maka lakukanlah. Kenapa? Karena neraka Allah itu panas, ma'asirul ikhwah. Banyak, ya, ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah, ya, yang menerangkan tentang panasnya neraka. Juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya akan ngerihnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu ayat dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya waddul mujrimun law yaftadi min adzabi yauma idzin bibanin wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji." Ya. Mereka orang-orang mujrimun, orang-orang pendosa, ya, itu berangan-angan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, pendosa, mereka itu berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Lau yaftadi min adzabi yauma idzin bibanin. Naam. Seandainya mereka itu bisa menebus azab Allah Subhanahu wa taala, karena pedihnya azab Allah, karena dahsyatnya neraka, mereka itu berangan-angan. seperti kalau di dunia mungkin seorang ya ketika mendapatkan hukuman di sel atau di bumi penjara, naam, itu mungkin bisa ditebus dengan tebusan-tebusan. Nah, ini digambarkan demikian, ya, karena pedihnya azab, karena ngerinya siksaan, mereka itu berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Supaya ya ada yang bisa menebus azab tersebut. Bahkan sebagai tebusannya, apa sebagai tebusannya? Ya, ya waddu law yaftadi min azabi yauma idzin bibanin, ya. Anak mereka, anak yang dulu di dunia, siapa yang enggak cinta kepada anaknya? Manusia yang punya hati nurani mesti cinta kepada anaknya. Ya. Ini mereka karena begitu dahsyatnya azab, siksaan, sengsara mereka, sudah anak dijadikan tebusan. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan teman, saudara, keluarga. Kalau bisa menjadi tebusan mereka, kelak ketika mereka mendapatkan azab, mereka tebus dengan anak, wala saudara, wala keluarga, wa fasilatihi allati tuwi, dan manusia semuanya yang ada di bumi. Nah, kalau bisa menjadi tebusan, menunjukkan betapa dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, fattakun nar, hati-hati dari neraka. Ya. Jaga agar kalian tidak masuk ke dalam neraka Allah. Lihat bagaimana ayat yang barusan kita dengarkan tadi. Yatamannal kafir lau yafdi nafsahu min adabi yaumil qiyamah bi abaihi wa azwajihi wa akhi wa ashirati allati tadammanat. Nah. Orang-orang kafir mereka berangan-angan, berandai-andai, seandainya bisa ada yang mau menebus siksa saya, ya, azab ini, ada yang mau menggantikan, karena begitu dahsyatnya azab, begitu pedihnya azab, nggak peduli, ya, anaknya kalau bisa jadi tebusan ditebus, istrinya kalau bisa jadi tebusan ditebus, saudaranya demikian pula, wa ashiratihi, keluarganya bahkan. Maka ya, ayat ini sebagai peringatan bagi kita, sebagai peringatan bagi kita akan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, ya, keluarga kita dari api neraka. Bahkan digambarkan, dicontohkan oleh Nabi, ya, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong kurma berapa harganya? Berapa harga sepotong kurma? Tapi kalau itu bisa menjaga seorang dari neraka Allah, maka lakukanlah, kerjakanlah. Nah, kalau dia tidak mendapati, famal lam yajid fabi kalimati thayyibah. Kalau dia enggak bisa mendapati sepotong kurma yang bisa, ya, dia mungkin termasuk orang yang memang ya sangat sangat tidak memiliki. Nah, dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Kalimat yang baik, ucapan yang baik, omongan yang baik. Nah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik, omongan yang baik itu bagaimana? Tashmilun nasihah lil khalqi, mencakup nasihat kepada seluruh makhluk. Nasihat, omongan yang baik, ucapan yang baik. Nah, terlebih lagi, ya, terlebih lagi sekarang kita sudah mendekati, ya, hari atau bulan Ramadan, ya, maka perlu kita untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amalan kita. Di antara persiapan amalan yang perlu kita siapkan, ya, adalah mempersiapkan diri kita supaya terbiasa mengucapkan ucapan yang baik, perkataan yang baik, omongan yang baik. Walaupun di luar Ramadan juga itu sangat dianjurkan. Nah, maka sebelum masuk Ramadan, mari, ya, kita persiapkan diri kita untuk membiasakan perkataan yang baik. Kenapa? Karena, ya, ketika dia sudah mempersiapkan dirinya masuk di bulan Ramadan, dia teringat, ya, akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yada qaul zur wal amal bihi jahil falaisallahu hajatun ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang dusta, ya, omongan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, ya, falaisa Allah hajah, maka tidak ada hajat bagi Allah, tidak ada gunanya, ya, dengan dia meninggalkan makan, minum, yakni puasanya sia-sia. Dia orang yang berpuasa tapi omongannya, ya, sia-sia, perkataannya sia-sia, bahkan mengandung kedustaan, bahkan mengandung kemaksiatan. Ini enggak ada aja. Sia-sia puasanya. Yang dia dapat hanya dahaga dan lapar dan dahaga. Maka sekali lagi, ya, puasa ini yang sebentar lagi kita akan bertemu insyaallah, ini sebagai ladang bagi kita untuk banyak-banyak kita beramal kebajikan, beramal kebajikan, beramal saleh, mempersiapkan diri kita. Terlebih lagi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Amalan saleh. Mari hendaknya kita mempersiapkan diri kita, semangat kita dalam menyambut bulan Ramadan. Naam. Bahkan, ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amalin ibnu adam yudha'af hasanat asyra amsalihah. Setiap, ya, amalan kebaikan yang dilakukan oleh bani Adam itu akan dilipat gandakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Naam. Ila sab'atin di'fin, sampai ya 700 kelipatan. Dilipat gandakan. Siapa yang tidak suka ya amalan, sebuah amalan dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700. Naam. Tentunya kita berharap ya setiap amalan-amalan kita itu mendapatkan balasan di sisi Allah. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ya sekali lagi ya apa yang datang dari hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, agar umatnya bisa menjaga dirinya terjauh dari siksa Allah, azab Allah, walaupun dengan sepotong kurma. Kalau enggak dapat sepotong kurma, dengan kalimat at-thayyib. Bahkan ya sebentar lagi kita mendatangi bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, yang padanya ya ditutup pintu-pintu neraka. Untuk apa Allah menutup pintu neraka? Tentunya Allah menginginkan hambanya tidak masuk di dalam neraka tersebut. Dengan ditutupnya neraka, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hambanya. Allah maha rahim, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan dibukanya pintu-pintu surga, itu Allah menginginkan hambanya agar masuk ke dalam surga tersebut. Allah beri kesempatan kepada hamba-hambanya untuk banyak-banyak beramal di bulan tersebut, amalan-amalan kebajikan dimudahkan dengan dibukanya pintu surga. Dan dibelenggunya syaitan. Syaitan dibelenggu. Sehingga Bani Adam bisa terjaga dari godaan, makar, tipu daya syaitan. Ini semua Allah inginkan kebaikan untuk kita. Bukan Ramadan ya karena kegiatan ya berkurang akhirnya digunakan dengan perkara-perkara yang sia-sia ya, perkara-perkara yang sia-sia ya. Maka sekali lagi ya, Ramadan adalah ladang bagi kita untuk memperbanyak amalan kebajikan, amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh di sini, wa fi hadzal hadits anna min aqdamin munjiat minan nar, dalam hadis ini ya bahwasannya perkara yang paling besar yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, al-ihsan ila khalq ya, berbuat baik kepada makhluk, bil mal wal aqwal, baik itu berbuat baiknya dengan harta ataupun dengan perkataan. Nah, ini sebab yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda la yanbaghi lahu, seorang hamba tidaklah semestinya, sepantasnya itu ayah takira minal ma'ruf, untuk menyepelekan, menganggap sesuatu yang biasa dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Jadi perkara yang baik itu jangan kita sepelekan. Walaupun kecil, perkaranya baik, walaupun kecil, jangan kita sepelekan. Apa tadi contohnya? Ya, walau bisiki tamrah, walaupun secuil kurma. Perkaranya sepele, perkaranya kecil. Kalau dihargai, kita lihat, aduh, sangat kecil. Tapi karena itu bisa melindungi kita, menjaga kita dari neraka Allah, dari azab Allah, dari siksa Allah, maka lakukan. Walau syai' qalil, walaupun perkaranya itu kecil, ringan. Wal kalimatu thayyibah, adapun kalimat yang baik, tashmilun nasihah, mencakup nasihat. Kalimat yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Nah, ucapan yang baik, ucapan yang bagus, kita ucapkan. Kalau kita tidak bisa, ya, menjaga atau kita tidak memiliki harta, ya, untuk bisa menjaga kita dari neraka Allah, adab Allah. Kalau kita nggak punya harta, bisa kita, ya, dengan ucapan yang baik, ucapan yang bagus, lemah lembut, santun. Nah, karena dengan ucapan yang baik, lemah lembut, santun, hikmah, itu seorang hamba bisa terjaga dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita katakan, ah saya kan memang seperti ini, ya, suku ini ya wataknya seperti itu, tabiatnya seperti ini, ya, bahasanya seperti itu. Lah, ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa berkata yang baik, maka dia diam. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, oh kita dari suku ini, ya, kita dari daerah sini, kita biasa melakukan, ya, perkataan seperti ini, omongan seperti ini. Nabi, ya, mendidik kita, membimbing kita agar berkata yang baik. Bahkan terkadang ada di antara manusia, dia bisa berkata yang baik, berkata yang santun, berkata yang sopan ketika bersama teman-temannya. Namun ketika dia bersama keluarganya, didapati, ya, perkataannya tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, bahkan, ya, seringnya menyakitkan hati. Maka hendaknya diperhatikan, diperintahkan untuk berkata yang baik, ya, baik itu kita bersama teman kita, bersama saudara kita, maupun bersama keluarga kita, maupun bersama keluarga kita. Seorang anak harus santun katanya, ya, tutur katanya, baik tutur katanya kepada orang tuanya. Seorang ayah demikian pula tutur katanya kepada anaknya, kepada istrinya, dan sebaliknya seorang istri juga demikian, baik tutur katanya. Di sini kata Syekh, wal kalimatu thayyibah tashmilun nasihah lil khalqi bita'limihi wa ma yajhalun. Ya. Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu mencakup nasihat. Ya, nasihat dengan mengajarkan mereka apa yang mereka enggak ketahui. No. Mereka tidak ketahui atau mereka itu terjatuh kepada kekeliruan, ketergelinciran, ya. Nasihati mereka. Wa irsyaduhu ila masalihim diniyah wa dunyawiyah, dan ya mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ini kalimat yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Maka dari semua ini, ya, kembali kita ingatkan, tidak ada argumen bagi kita, hujah bagi kita, saya dari suku ini, saya dari ya daerah ini, sehingga saya biasa mengatakan perkataan seperti ini. Lah. Terlebih lagi ya bagi kita seorang yang sudah belajar ilmu, belajar agama, bertutur katalah, berkatalah dengan perkataan yang baik. Apa tadi kata Nabi? Ya. Falyakun khairon, falyakul khairon au liyasmut, berkata yang baik. Kalau enggak bisa berkata yang baik, maka dia diam. Itu lebih menyelamatkan dirinya. Kemarin sudah kita ya dengarkan, ada seorang yang ya masuk ke dalam jahanam, masuk ke dalam neraka. Itu disebabkan omongan, disebabkan perkataan. Disebabkan omongan, disebabkan perkataan yang padanya ada marah Allah, ada murka Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sungkurkan orang tersebut ke dalam jahanam. Seorang muslim bisa masuk ke dalam jahanam ternyata. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah kebaikan, keindahan Islam. Islam ya mengajarkan kita, mendidik kita untuk berkata dengan perkataan yang baik, berkata dengan perkataan yang hikmah, penuh hikmah. Karena ini kata Nabi tadi apa? Ya, bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmilu kalam masiril qulub, kata Syekh As-Sa'di di sini. Perkataan yang baik itu juga mencakup perkataan yang bisa mengenakkan hati. Enak hati mendengarnya. Bukan ya menyinggung perasaan orang. Wa syariyus sadr, melapangkan hati, senang orang mendengarnya. Oh si fulan masyaallah tutur katanya baik, ucapannya bagus. Nah. Wa tasmilu dzikrullah wa tsana alaihi, ucapan yang baik juga itu kata beliau di sini, tasmilu dzikrullah, termasuk ucapan yang baik yaitu berzikir kepada Allah. Naam. Wa tsana alaihi, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa dzikru ahkamihi wa syara'ihi, menyebut ya tentang ha hukum-hukumnya, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah. Belajar mengajarkan agama Allah, syariat Allah. Nah. Maka kata beliau, faqulu kalami yuqarribu ilallah. Maka setiap perkataan, setiap ucapan, setiap omongan yang mendekatkan diri kepada Allah, yahsulu bihin naf li ibadillah, yang hamba-hamba Allah itu mendapatkan manfaat, maka dia masuk dalam perkataan yang baik. Setiap perkataan ucapan, omongan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa seorang hamba mendapatkan manfaat, itu masuk dalam kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ilaihi yas'adu kalimut thayyibah." Ya, ilaihi yas'adu kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Kepadanya lah naik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat ucapan yang baik, amalan yang soleh, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di sini, ya, ini sebagai nasihat bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwasannya, ya, amalan, perbuatan, perkataan yang baik itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, ya, menyepelekan amalan tersebut, menganggap ringan, remeh amalan walaupun kecil, perkataan walaupun kecil. Naam. Karena itu bisa menyelamatkan diri seorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita dengarkan bagaimana tadi, ya, ngerinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun perbuatan yang dilakukan seorang hamba, selama itu bisa menjaga dia dari api neraka, maka kerjakanlah, maka lakukanlah. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan yang selama ini kita banyak tergelincir, kita banyak kesalahan. Terlebih lagi, ya, di bulan ini, bulan yang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Beliau juga didapati, ya, mulai membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan kebajikan semuanya. Sebagaimana dikatakan Syekh tadi, mencakup berzikir kepada Allah, ya, apa-apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka hendaklah mulai saat ini kita persiapkan diri kita menjelang datangnya Ramadan dengan persiapan-persiapan, ya, baik itu secara zahir maupun batin. Naam. Persiapan-persiapan yang bisa, ya, menempah kita agar kita menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus amalannya. Ini harapan kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang ada dalam hadis tersebut itu menunjukkan akan sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Seluruh kebaikan-kebaikan itu beliau khabarkan kepada kita. Dan terakhir kata beliau di sini, wa yahsulu bihi naf'ul khalqihi, ya, seluruh apa yang bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Khairu inda rabbika thawaba wa khairun amala. Akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah dengan pahala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganjar pahala, tidak sia-sia amalan ya, yang dilakukan hamba. Apakah amalan itu kecil dia pandang atau besar? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memudahkan kita untuk menjalani segala amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan kebajikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa suka untuk mendengarkan kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan ketika kita nanti dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Karena ya, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amalan-amalan kebajikan yang kita bawa, itu bisa menyelamatkan diri kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi nanti tidak ada yang bisa membantu kita, karena kita akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala sendirian. Nah, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada harta yang bisa menyelamatkannya dari keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadikan kita senantiasa istiqomah di jalannya, di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ilmu, ilmu itu dipelajari ya, bukan untuk hanya ditambah dan ditambah, namun tujuannya kita agar kita istiqomah ya. Istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, amalan ketaatan. Demikian, wallah ta'ala alam biswab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau kalau di sana ada kekeliruan. Saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.